الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم ثم للأولاد على الوالد حقوق وذلك في القيام بكفايتهم ما داموا محتاجين لذلك ففي تأديبهم وحسن تربيتهم وهدايتهم إلى الأخلاق المحمودة والصفات الحسنة والخصال الجميلة وحفظهم وصيانتهم من أضداد ذلك وتحسين أسمائهم أن يختار لهم الأمهات المباركات من المنابت الحسنات الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفتكم الأكفاء فإن العرق الدساس وعليه أيضا أن يسوي بينهم في العطية وأن لا يقدم أحد منهم على أحد بمجرد ميل الطبع واتباع هوى النفس وأهم ما يتوجه على الوالد في حق أولاده تحسين الأدب والتربية ليقاء نشوءهم على محبة الخير ومعرفة الحق وتعظيم أمر الدين والاستهانة بأمور الدنيا وإثار الأمور الآخرة فمن فرط في تأديب أولادي وحسن ومن فرط في تأديب أولاده وحسن تربيتهم وزرع في قلوبهم محبة الدنيا وشهواتها وقلة المبالاة بأمور الدين ثم عقوا بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه والمفرد أولى بالخسارة وأكثر العقوق الفاشي في هذه الأزمنة سببه التفريط فيما ذكرناه كما يعرف ذلك من تأمل وأحسن نظر فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kami tidak akan berceramah tapi akan menterjemahkan kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah. Beliau berkata, sesungguhnya bagi anak-anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Orang tua harus dia melengkapi segala hak-hak ini semenjak anak itu memerlukannya, semenjak anak-anak mereka tadi itu membutuhkannya. Di antaranya nafkah zahir tentunya, belanja kepada mereka yang wajib, memberikan makanan yang halal kepada mereka, sudah jelas. Wa fi ta'dibihim wa husni tarbiyatihim, dan juga membentuk moral yang bagus terhadap anak, memberikan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan yang baik terhadap anak. Wa hidayatihim ilal akhlaqil mahmudah, dan memberikan petunjuk untuk bisa memiliki budi pekerti yang terpuji. Wasifatil hasanah, dan sifat-sifat yang baik, yang elok. Wal khisalil jamilah, dan perangai-perangai yang bagus. Wa hifzihim wa siyanatihim min adad dalik, sekaligus juga haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu menjaga mereka, melindungi mereka dari yang bertentangan daripada semua itu. Jadi anak kita ini bukan peliharaan seperti hewan yang cukup untuk kita beri kebutuhan jasmani, di mana anak kita badannya gede, gemuk, tinggi, hanya dikonsumsi jasmani saja, tapi tidak ada usaha untuk membentuk rohani yang sehat, budi pekerti yang baik, tidak. Karena itu selain kebutuhan rizki yang bergizi dan halal, maka harus diberikan kepada anak kita pendidikan yang bisa menghantarkan kepada mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulullah dan berakhlakul karimah. Pendidikan itu tiada lain akan didapatkan kecuali lewat Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, serta menjaga terhadap anak-anak tadi itu daripada yang bertentangan daripada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Menjaga mereka daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Karena kalau ibarat tanaman, kita ini harus betul-betul mencari bibit yang bagus kalau kepingin panennya baik, sukses. Setelah memiliki bibit yang bagus, harus mencari tanah yang subur, yang subur, yang tidak sampai kekurangan airnya. Kemudian setelah itu rajin untuk menyiraminya, memberi pupuk kepada tanaman tadi itu. Kemudian tugas berikutnya menjaga tanaman itu daripada hama yang merusak, hama yang menyerang. Nah, jika empat hal ini dilakukan oleh si petani, si penanam itu, bibit bagus, tanah subur, selalu disiram, dipupuk, kemudian yang keempat dijaga daripada hama, insya Allah akan ada harapan panen daripada hasil tanamannya. Begitulah anak kita. Kita harus jadi orang tua yang mempunyai bibit unggul untuk anak kita. Sperma yang menjadi asal usul terbentuknya anak harus dari rezeki yang halal, harus daripada orang tua yang baik, yang soleh, harus daripada bapak yang menjadi panutan terhadap anak. Kemudian setelah itu harus mencari tanahnya untuk ditanami bibit. Karena itu dikatakan wa tahsini asma'ihim wa an yakhtara lahum al-ummahat al-mubarakat. Hendaknya orang tua itu, bapak ini, mencari untuk anak-anak mereka ibu-ibu yang penuh berkah. Minal badabitil hasanah as-salihah, daripada turunan orang-orang yang baik, dari sumber keluarga orang-orang yang soleh. Karena Rasulullah bersabda takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah kamu untuk menaruh mani-mani kamu, sperma-sperma kamu. Al-akfa, orang yang bagus agamanya, bagus keluarganya, bagus lingkungannya. Fa innal irq dassas, karena sesungguhnya turunan itu akan berpengaruh terhadap watak anak. Cari siapa calon istri kamu ini. Jangan asal ketemu di jalan asyik, jangan asal ketemu di internet seneng, jangan karena SMS-an jadi. Lihat gimana ini, lingkungan baik gak dia, keluarga baik gak, temennya baik gak. Jangan yang ada diskotik jadi jodohnya kamu. Jangan nanti akhirnya yang sudah kenal dengan ratusan orang laki jadi jodohnya kamu. Hati-hati, fa innal irq dassas, sesungguhnya nanti watak orang tua itu akan berpengaruh kepada watak anak. Jangan dianggap gak ada, yang penting kita mendidik. Gak bisa, harus juga dari asal-usulnya. Bibit unggul apapun tidak didukung dengan sawah yang subur, itu akan nol jadinya. Pohon itu akan mati, akan layu, tidak akan menjanjikan buah-buah yang bagus. Fa innal irq dasas. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, iyyakum wa khadra ad-diman. Hati-hatilah kamu dengan hijau-hijau yang berbahaya. Qalu wa ma khadra ad-diman ya Rasulullah? Yang dimaksud apa hijau-hijau yang berbahaya itu? Al-mar'atul hasna fil mambatis su. Perempuan yang cantik tapi dari keluarga dan lingkungan yang tidak baik. Kemudian setelah itu jangan lupa disirami itu pohon, dipupui. Begitulah juga terbiah, pendidikan. Setelah kamu tadi itu menanam sperma ke rahim seorang ibu yang solihah dan keluar itu anak, maka jangan lupa disirami dengan tarbiyah hasanah, disirami dengan sholat berjamaah, disirami dengan baca Quran bersama, disirami dengan pelajaran-pelajaran agama, dikenalkan dengan al-akhlaqul karimah. Kemudian wa hifdihim wa hisnihim an abdad dalik. Kemudian dijaga jangan sampai anak tadi itu berteman dengan anak-anak yang tidak bagus akhlaknya. Nanti ajari ngaji, tapi kalau sudah berteman dengan anak-anak yang suka meso, seminggu bisa meso anaknya. Nanti ajari sholat berjamaah, tapi berteman dengan teman-teman yang dia tadi itu suka masuk ke kafe, ke diskotik, dia akan katut sebentar lagi. Karena itu dijaga. Jangan sampai kedengaran bahasa yang tidak sopan atau menyaksikan akhlak yang tidak baik. Jaga, koreksi televisi itu. Apa dilihat oleh anak kamu? Jaga. Sekarang diajari aqidatul awam. Tapi coba kalau suruh lihat TV, nyanyi. Seminggu aja, apalagi dia. Hifdihim wasiyanatihim. Harus menjaga mereka. Ini hama, virus yang akan bisa merusak akhlak daripada anak-anak kita semuanya. Lah kalau sudah empat hal ini selalu, insya Allah akan berkembang itu anak ibarat pohon, akan besar, semakin besar, semakin besar. Kemudian barulah akan mengeluarkan buah-buah yang bagus. Nantinya masa depannya anak itu akan menjadi anak yang soleh, yang bakti kepada orang tua, yang punya al-akhlaqul karimah. Ada berbuah nantinya. Itu perlu waktu, perlu waktu. Baik. Ini tugas orang tua yang pertama. Di antaranya juga tadi tahsin asma'ihim, memiliki nama yang baik. Karena nama ini doa. Nama ini doa sebenarnya, harapan. Kenapa kok anak dikasih nama Muhammad? Karena berharap akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Kenapa dikasih nama Ibrahim? Karena berharap nantinya akan menjadi panutan seperti Nabi Ibrahim misalnya. Kenapa dikasih nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Karena ingin mempunyai jiwa-jiwa cinta kepada Rasulullah, seperti bagaimana para sahabat Rasulullah. Kenapa dikasih nama Syafi'i, Maliki, Hambali misalnya, kemudian Hanafi? Karena ingin mempunyai ilmu seperti mereka. Kenapa dikasih nama Siti Maryam? Kenapa dikasih nama Siti Fatimah, Siti Khadijah, Aisyah, Rabi'ah, Ladawiyah misalnya? Itu semuanya karena harapan supaya bisa meniru mereka. Tapi ketika membuat nama sendiri, ya ini bahaya ini. Karena nanti di hari kiamat, hasinu asma'akum fa innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Yang bagus kalau kasih nama. Karena nanti di hari kiamat Allah itu akan manggil dengan nama kamu dan bapak kamu. Pelengki bin Fulan, yang masuk neraka nanti akhir ini. Coba Muhammad bin Abdullah, lu bagus. Coba Fatimah binti Muhammad misalnya, ini nama-nama yang istimewa. Maryam, nama-nama istimewa. Manusia akan dipanggil dengan namanya nanti di hari kiamat dan juga nama orang tuanya. Karena itu jangan dianggap nama tadi itu tidak berpengaruh kepada anak, sangat berpengaruh. Malah itu sediakan sebelum anak lahir kalau perlu. Pilihkan sebelum anak anak itu lahir, itu nama. Subhanallah. Wa alaihi aidan, saya ringkas saja supaya tidak terlalu lama. Wa alaihi aidan an yusawwi bainahum fil atiyah. Dan termasuk kewajiban terhadap orang tua yaitu untuk menyamakan di antara anaknya di dalam memberikan hadiah. Wa an la yuqaddima ahadan minhum ala ahad, dan jangan sampai lebih mendahulukan yang satu daripada yang lainnya. Bi mujarradi maili tab'i wattiba'i wa nafs, hanya karena kecondongan kamu, karena mengikuti hawa nafsu kamu, jangan. Oh, karena lihat anaknya yang putih lebih dimanja daripada anak yang hitam, awas, enggak boleh. Oh, lihat anaknya yang sehat lebih diperhatikan daripada anaknya yang cacat, awas. Sama. Laki perempuan jadikan sama, haram hukumnya membeda-bedakan. Enggak benar itu membeda-bedakan. Kalau ini diperhatikan banyak, kalau ini kurang perhatiannya, enggak. Kalau ini dikasih sarungnya sama renda, yang ini Abu Rokhis, misalnya. Haram hukumnya, harus sama semuanya. Lihat bagaimana Islam mengatur keadilan itu harus diterapkan walaupun kepada anak-anaknya. Harus diterapkan walaupun ke dalam kepada anak-anaknya. Subhanallah. Sehingga anak tidak dendam sama orang tua. Sehingga anak menghargai orang tua. Kenapa? Orang tua tidak membedakan. Boleh membedakan itu sifatnya itu tarbiyah, ta'dib. Sifatnya itu adalah mengajar kepada anak. Anak yang baca Quran dengan anak yang gak baca Quran. Udah-udah, kamu gak mau baca Quran. Lebih diperhatikan yang baca Quran. Untuk supaya dia tadi itu tertarik untuk rajin baca Quran sebagaimana saudaranya. Nah, itu gak ada masalah. Bukan karena kebencian, tapi untuk tarbiyah dan takdib. Yang apal surat Wadduha tak kasih 50 ribu. Nah, sehingga dikasih 50 ribu yang apal Quran tadi ini. Untuk supaya yang gak apal ini lebih giat dan mau menghafalkan. Nah, ini gak ada masalah. Ini bukan berarti mengurangi hak. Tetapi ini adalah untuk memberikan satu pelajaran dan semangat kepada anak. Tanshid lahum. Nah, begitu orang-orang dulu itu, kadang-kadang memberikan satu munafasah, musabaqah, ya, untuk supaya anak tadi itu bersaing dalam kebaikan, dikasih begitu. Ya, dan itu fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, urusan yang positif memang kita dianjurkan untuk saling bersaing. Wasdabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ahamma yutawajjah 'alal walid fi haqqi auladihi tahsinul adab wa tarbiyah. Dan yang paling penting yang ditujukan kepada orang tua untuk diberikan kepada anak yaitu untuk mengajarkan moral, pendidikan yang bagus. Liyaga'a nasyuhum 'ala mahabbatil khair wa ma'rifatil haq, supaya anak itu berkembang dalam kebaikan, cinta kepada orang baik dan condong berpihak kepada kebenaran. Wa ta'zim am umuriddin, dan anak itu mengagungkan ajaran-ajaran agama, perkara-perkara agama. Wal istihana bi umurid dunya, dan anak lebih meremehkan urusan-urusan duniawi. Wa itan umil akhirah, lebih mementingkan urusan-urusan akhirat. Ini harus diterapkan kepada anak kita. Misal, ketika datang orang soleh, anak kita bawa. Ini orang soleh nak, ayo minta doa. Kita kenalkan, kita masih ingat dulu itu banyak orang tua menuntun anak-anaknya ke orang-orang soleh minta doa. Sekarang gak ada. Gak ada. Yang dituntun ke taman safari, dikenalkan dajul, binatang, badak. Kalau dulu itu masih ingat kita ini. Zaman Habib Soleh, Muhsin Al-Hamid datang, semua banyak bawa anaknya. Zaman Habib Abdul Ghadir bin Ahmad datang, semua dibawa anaknya. Minta berkah. Hah? Sekarang enggak ada begitu. Biasalah, biasa. Abu Yaji wa auladuh enggak tahu sudah, enggak kepikiran. Kalau sekarang berbeda, anak lebih kenal kepada bintang film daripada orang soleh. Anak lebih kenal pemain sepak bola daripada ulama al-amilin. Kenapa? Orang tuanya biayai. Enggak punya duit kredit beli TV yang gede. Akhirnya yang disaksikan oleh anaknya orang-orang yang tidak soleh. Subhanallah, kalau kelihatan orang soleh biasa-biasa, malah guyonan. Tapi kalau kelihatan penyanyi, penari, kalau kelihatan pemain sepak bola, melotot matanya, perhatian luar biasa. Akhirnya terjadilah satu perubahan pada anak-anak kita. Kemudian anak ajarkan untuk berpihak kepada kebenaran. Jangan nanti akhirnya anak tadi itu berpihak kepada kebatilan. Nih contoh, seorang perempuan. Ketika kita mendidik anak tadi itu pakai hijab, anak tadi itu pakai jilbab, anak tadi itu dengan pakaian yang sopan. Kemudian kita menyatakan, ya Allah, kenapa itu perempuan pakaiannya begitu ya? Jangan sampai begitu nak ya. Hati-hati, kamu seorang perempuan. Nanti akhirnya kamu digoda dengan laki-laki ada di jalan. Karena penampilan model begitu. Lah kalau sampai diperkosa, gimana nanti kamu? Sehingga anak tadi itu mendapat satu pelajaran untuk berpihak kepada yang hak. Jangan nanti bercuma. Walaupun cadaran tapi begitu misalnya. Walaupun pakaiannya begini tapi begitu. Seakan-akan lebih baik berpakaian yang ketat tadi itu daripada berpakaian yang seperti begitu. Ini tidak mengajarkan kepada anak untuk condong kepada kebenaran, berpihak kepada kebenaran, tapi dia adalah membela dirinya yang batil dengan mengkritik kebenaran. Ini bahaya. Hal yang demikian ini akhirnya bisa membuat anak tadi itu semakin berani melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap itu adalah hal yang wajar. Masalah, ada kelihatan ada beberapa pemuda mungkin akhlaknya kurang bagus. Hah? Dia tadi itu masih baik lah daripada yang pergi ke diskotik misalnya, daripada mereka tadi itu yang keluyuran di tengah jalan. Ala kulli hal, ada dia tadi itu kegiatan keagamaan. Ada kurang bagus, jangan langsung walaupun belajar tapi begini akhlaknya buat apa? Nah, jangan. Ini perlu dibina, perlu dibimbing. Hah? Perlu dibina, perlu dibimbing. Sehingga anak tadi itu tidak meremehkan orang begitu. Kalau kita berbicara di hadapan anak kita, akhirnya benci dengan orang yang berkegiatan seperti begitu. Kita ajarkan, hada khair. Daripada itu, yang pakai gitar. Daripada mereka, yang pergi ke diskotik. Daripada yang ngisep ganja, morfin. Daripada yang kecanduan narkoba. Sehingga anak tadi itu condong kepada al-haq. Dan dia tidak kompromi dengan kebatilan. Jangan nanti akhirnya cara mendidik yang demikian ini menjadi-jadi akhirnya anaknya menjadi mubghidin ala al-khair dan ahli khair. Benci kepada orang yang baik dan orang berbuat baik. Enggak ada manusia yang sempurna di atas dunia ini. Enggak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya. Dan itu menjadi sunnatullah, supaya manusia itu yakin benar-benar tahu persis bahwa yang meliputi segala kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang perlu dididik untuk anak kita, ta'zim umuruddin. Mengagungkan urusan-urusan agama. Diajarkan kepada anak gimana masuk masjid. Kaki kanan dulu, Nak. Jangan dibiarkan anak tadi itu langsung lari kemudian guyonan di masjid. Ajarkan kepada anak ta'zim umuruddin. Kaki kanan, duduk yang benar. Masjid dosa. Anak masih ingat dulu waktu sekolah. Ini terbiahnya orang dulu. Pakai celana pendek di muka masjid itu lari kenceng. Kenapa? Wedi ngarepi masjid. Masih ingat kita dulu. Takdir kepada anak itu ada. Loh sekarang bapaknya rokokan di masjid kok. Anaknya guyonan di masjid, main ngono bakso odor di masjid. Takdim muridin enggak ada. Kita masih ingat dulu itu kalau sudah maulid, magom itu banyak orang meneteskan mata. Merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Masih ingat. Tapi kalau sekarang rokokan ada di luar. Rokokan ada di luar. Takdim muridin enggak ada. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk urusan agama ini dengan perasaan takdim. Kenapa? Karena takdim itu adalah merupakan dasar iman bal hati. Kalau enggak ada takdim, enggak ada pengagungan terhadap urusan agama, walaupun sholat ini orang biasa, ini enggak, kekuatan iman enggak ada. Karena itu Rasulullah Subhanahu wa taala menyatakan wa man yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu berarti kekuatan iman dalam hati. Min taqwal qulub. At-ta'dhimuddin wad-din ad-din huwa ta'dhimuddin. Ajaran agama adalah kita harus mengagungkan syiar-syiar agama. Apalagi nama Muhammad. Ya, lihat bagaimana Nabi sendiri mengajarkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Muhammad ini cincin Rasulullah itu selalu dicopot kalau mau masuk kamar mandi. Kenapa? Karena di cincin itu ada nama Allah, ada nama Muhammad, ada nama Rasul. Muhammad Rasulullah. Karena itu, hal yang demikian ini jangan dianggap enteng. Atasi nama, loh jangan. Ini nama Muhammad. Jangan dianggap itu adalah enteng gitu. Nah, kita nggak senang kalau ada nama Muhammad dipasang di segala tempat. Kita nggak senang kalau ada nama Muhammad dibuat misalnya di kaos. Kenapa? Kalau Anda kencing, nama Muhammad ada di situ. Karena itu hati-hati. Jangan syiar, tulisan Bismillahirrahmanirrahim di segala tempat. Kamu tulis, ada di undangan-undangan, kemudian undangan itu berserakan ada di sampah. Lah. Diceritakan ada seorang minas solehin. Ketika dia, biasalah, orang ini biasa. Ketika dia jalan, menemukan nama Allah yang ada di sampah. Diambil sama dia. Sampai ada di rumah dicuci. Kasih minyak wangi. Taruh tempat yang mulia. Itu di samping bantalnya dia ketika dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Mendapatkan suara. Menyatakan, "Tayyab tani fid dunya, tayyab tuka fid dunya wal akhirah." Sebagaimana kamu membuat aku harum di dunia, maka aku akan mengharumkan kamu dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Syekh Ta'dim, bagaimana mengagungkan agama itu adalah satu hal yang sangat besar nih, khususnya santri-santri. Kitab jangan ditaruh segala tempat, ta'zim. Kalau membaca kitab yang bagus. Imam Malik bagaimana? Imam Malik. Kalau ada tamu Imam Malik itu ditanya, perlu sama Malik atau perlu mendengarkan hadis? Kalau bertemu sama Malik udah ditemui biasa. Mendengarkan hadis, masuk kamar mandi, mandi. Pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi yang harum, pakai mabkhara, gahrunya yang semerbak, kemudian baca hadis Rasulullah dengan penuh adab. Kenapa? Ta'zim kepada Nabi, menghormati tamu untuk mendengarkan hadis Rasulullah seperti menghormati raja yang datang ke rumahnya. Kenapa? Ta'zim terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau Rasulullah berokoan. Ini takdimnya enggak ada, enggak berkah jadi ilmu yang demikian ini. Agar itu jangan dibuat mainan. Wal istihana bi umur dunia wa ithar umul akhirah. Ajarkan kepada anak itu meremehkan urusan dunia dan mementingkan urusan akhirat. Udah. Tutup. Urusannya dunia tutup. Sekarang baca Quran, baca rutin. Ajarkan kepada anak. Alas, ini sudah adzan. Cepat kamar mandi, ayo kita sholat berjamaah. ya, enggak usah urusan yang lainnya. Wah, ini ada mustari, harus. Kalau sudah urusan ibadah, lebih dahulukan urusan ibadah. Ajarkan demikian sehingga anak kita tadi itu lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Ajarkan untuk lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Misal faedahnya 1 juta, baik. Untuk umat berapa? Untuk sedekahnya berapa? Atur. Jadi diajarkan kepada anak tadi itu untuk ada berpikir apa yang anak bawa nanti ada di akhirat. Nah, kalau kita kan enggak, kadang-kadang simpenan aja metu, netes aja. Diajari bakhil anak tadi itu. Akhirnya enggak mikir kepada akhirat. Orang bakhil itu merugikan dirinya sendiri. Uman yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Allah enggak perlu sama bantuannya ente. Allah itu siap akan mengganti. Kalau siap ente mengorbankan diri kamu dan harta kamu, kasih surga. Apa sih nilainya diri kamu ini? Nilainya hartanya kamu ini? Kalau dibandingkan surga Allah SWT, surga selama-lamanya, enggak mati ente. Di dunia ini pasti mati. Walaupun ente tinggal ada di dalam benteng yang sangat kokoh, ente gembok dengan gembok yang sangat besar, pasti mati. Di akhirat gak pari mati, surga menjadi milik kamu yang abadi. Inna Allah syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Wish banget. Wah, akhirnya diturunkan kepada anaknya ojok metu blas, sehingga perhitungan hatta urusan yang sepele ku keropok perhitungan lah. Ajarkan kepada anak untuk ithar al-akhirah ala dunia. Waman farrata fi ta'dib, garib ya. Waman farrata fi ta'dib awladih wa husni tarbiyatihim. Siapa orang yang teledor di dalam mendidik anaknya, tidak dididik dengan bagus, teledor. Wa zara'a fi qulubihim mahabbata ad-dunya wa syahwatiha. Malah bukan dididik, anak ditanamkan cinta dunia, senang bermegahan dengan dunia. Wa qillatil mubalah bi umuriddin, dan tidak mau peduli, tidak, anak dibiarkan, anak tadi itu tidak peduli dengan urusan agama. Kurang perhatian dengan urusan agama, sholat kurang perhatian. Hah? Baca Quran kurang perhatian. Dia mentaktafri taksir, dia sembrono dalam 3 hal ini. Tuma aguhu ba'da dzalik, kemudian anak itu durhaka sama dia. Fala yaluman ala nafsah, jangan menyalahkan kecuali diri sendiri. Jangan mengkritik orang, mencela orang itu. Wah, padahal anak sudah anak mondokkan, padahal anak sudah belajarkan, padahal inti ghalton kabir. Kamu yang salah besar. Kenapa? Kamu yang ngajari demikian kok. Nih, gambaran. Kalau kita makan yang enak, kita ingat sama anak kita ya. Kita kadang-kadang belikan untuk oleh-oleh untuk anak kita. Entah minuman-minuman yang segar, langsung ingat anaknya. Kelihatan kain yang bagus, wah ini langsung dijahitkan anaknya. Tapi ketika kita sholat, gak ingat anaknya, sholat apa enggak? Ketika baca Quran, gak ingat anaknya, baca Quran apa enggak anaknya? Kadang-kadang 24 jam gak dengarkan anaknya baca Quran, wala kepikiran orang tuanya. Tapi kalau telat makan, fiin waladi, nanti sakit. Gak ada, urusan agama diperhatikan kadang-kadang gak ada. Nah, kalau anak ini durhaka di masa depannya, jangan salahkan kecuali diri kamu sendiri. Karena telah teledor di dalam menjalankan tugas-tugas orang tua. Wal mufarrid aula bil khasarah, kerugian itu lebih pas bagi orang yang sembrono memang. Wa aktsarul uguq al fashi fi hadhihi al azmina sababu at tafrid fi ma dzakarna, kebanyakan kedurhakaan anak terhadap orang tua di zaman sekarang ini sebabnya kebanyakan yaitu karena orang tua sembrono terhadap mendidik anak. Orang tua sembrono terhadap mendidik anak. Kama yu'rafu dhalika, kama ya'rifu dhalika man ta'ammalu wa ahsana nadhar fi. Dan itu insyaallah ketika kita mau merenungkan, kenapa ya? Teliti. Kadang-kadang al-afu. Seumur hidup belum pernah bawakan satu hadis kepada anaknya. Cerita macam-macam di hadapan anaknya banyak. Cerita fulan, cerita itu, cerita ini, satu hadis dibawakan enggak? Satu ayat dibawakan enggak? Padahal Nabi menyatakan balighu anni walau ayat, sampaikan kepada anak-anak. Subhanallah. Seakan-akan tidak perlu itu semuanya. Karena itu penting untuk bagi orang tua untuk menjalankan tugas untuk anak-anaknya, sehingga akan membentuk anak-anak yang soleh. Kita lihat bagaimana abauna wa aslafuna salihun. Masya Allah. Ya. Ceritakan di antara mereka itu anaknya ketika bayi, dia qiyamulail, anaknya yang tidur dibanguni, bayi dibanguni. Jam 2 malam misalnya dibanguni. Ya nangis anak, ditimang lagi untuk ditidurkan. Akhirnya menjadi kebiasaan anak itu mulai dari kecil jam 2 malam bangun. Tidur lagi. Ketika anak sudah mulai agak besar gitu, umur 7 tahun atau 8 tahun, ditingkatkan, bangun jam 2 malam. Kelihatan orang tuanya sholat, ibadah. Anaknya diperintahkan, nak, bisa gak ngambilkan air kemudian ditaruh ada di kompor untuk abah buat kopi nanti. Akhirnya anak ini ngambilkan air, taruh di kompor, tidur lagi. Terus dilakukan beberapa saat. Setelah itu abah sudah tua, buatkan air, tunggu nak ya sampai mateng, sampai umep, buatkan kopi ya abah, tidur. Dilakukan beberapa saat. Kemudian setelah itu minum kopi sama abah. Gak bisa tidur, ahsan ibadah sama abah. Mulai kecil diajar qiyamul lail, bukan sholat berjamaah aja, bukan sholat wajib, qiyamul lail mulai kecil diajarkan. Wal'an abahnya dibanguni anaknya, subuh ya walid. Artinya hal yang demikian ini penting untuk kita bentuk dalam rumah tangga kita, sehingga benar-benar rumah tangga itu adalah rumah tangga daripada orang-orang yang baik. Orang tua yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Kenapa? Karena dijaga mulai spermanya sampai ibunya, sampai tarbiyahnya, sampai anak tadi itu besar. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa orang di masa mudanya telah melakukan, di masa kecilnya telah melakukan satu perbuatan, akan menjadi hobi yang tidak bisa ditinggalkan ketika masa tuanya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat dunia sampai akhirat, dan kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang bisa membantu anak kita menjadi anak yang baik. Rahimallahu walidan a'ana waladuhu ala birrih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.